Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala faslun. La ba'sa, tidak mengapa mengumpulkan beberapa surat dalam satu rakaat salat. Dalilnya terdapat hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad araftu an-nadha'ir, sungguh aku mengetahui pasangan-pasangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasangkan di antaranya surat-surat pasangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasangkan di antaranya. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan 20 surat dari surat-surat mufassal. Setiap dua surat dibaca oleh Nabi dalam satu rakaat. Di catatan kaki terdapat keterangan. Dalam Sunan Abu Dawud terdapat rincian surat-surat yang dipasangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil buktinya adalah apa yang telah kami sampaikan, bahasanya sejumlah salaf membaca sekali khatam dalam satu rakaat. Maka jelas, kalau sekali khatam dalam satu rakaat berarti banyak surat yang dibaca. Maka inilah dalil, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Dalil yang lain adalah berkaitan dengan bacaan salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 3 rakaat. Maka menurut sebagian riwayat, di rakaat yang ketiga Nabi membaca surat Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. Dan hadis tentang riwayat ini meskipun didhaifkan oleh sebagian ulama, namun dihasankan oleh sebagian ulama yang lain. Maka menurut ulama yang menghasankan hadis ini, maka ini adalah dalil menunjukkan bahasanya dalam satu rakaat boleh membaca lebih dari satu surat. Kemudian fasal berikutnya, kaum muslimin sepakat dianjurkan untuk bersuara keras ketika membaca Al-Fatihah dan surat dalam sholat subuh, sholat jumat, dua sholat aid, Idul Fitri dan Idul Adha, dua rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan isya. Demikian juga dianjurkan untuk bersuara keras dalam sholat taraweh dan sholat witir setelah taraweh. Dan ini dianjurkan bagi imam dan munfarid. Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Bima dengan bacaan yang seorang itu bersendirian, sendirian mengerjakannya, minha dari sholat-sholat di atas. Maka ini kemarin yang kita singgung. Kalau menurut An-Nawawi, bahasanya orang yang sholat sendirian, sholat subuh sendirian, sholat maghrib dan isya sendirian, itu tetap membaca Al-Quran dengan dalam sholatnya dibaca dengan suara keras. Bahkan di sini An-Nawawi mengatakan ajma'al muslimun. Ini adalah ijma, berlaku untuk orang yang munfarid dan imam, ini ijma. Sedangkan makmum, maka tidak bersuara keras ketika membaca Al-Fatihah dan surat dalam sholat-sholat di atas, juga dengan sepakat ulama. dan dianjurkan untuk bersuara keras dalam sholat gerhana rembulan, namun tidak bersuara keras untuk gerhana matahari. Bersuara keras dalam sholat istisqa dan tidak bersuara keras untuk sholat jenazah jika sholat jenazah dilakukan di siang hari. Bagaimana kalau malam hari? Demikian pula malam hari menurut pendapat yang benar dan pendapat yang terpilih. Namun membedakan antara tata cara sholat gerhana rembulan dengan matahari adalah fihi nadhar. Kenapa? Karena dasar sholat gerhana rembulan adalah hadis tentang gerhana matahari. Maka dalilnya sama. Dalilnya sama. Maka dalilnya sama, bagaimanakah mungkin dibedakan? Bahkan tidak ada dalil khusus untuk sholat gerhana rembulan. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat tidak ada sholat gerhana rembulan. Kemudian, dan tidak bersuara keras dalam sholat sunnah siang hari, selain yang telah kami sebutkan, yaitu sholat Id, sholat hari raya, dan sholat istisqa. Dan para ulama Syafi'iyah berselisih pendapat untuk sholat sunnah malam hari. Pendapat yang paling kuat, annahu la yajhar, tidak dibaca dengan keras. Pendapat yang kedua mengatakan dibaca dengan keras. Pendapat yang ketiga, pendapat yang dipilih oleh Al-Baghawi, baca Al-Fatihah dan surat untuk sholat-sholat sunnah malam hari adalah antara keras dan lirih, tengah-tengah. Yang benar, boleh keras dan boleh lirih. Karena sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, dalam sholat malam, Nabi kadang keras dan kadang lirih. Tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang Nabi membaca suratnya dengan keras dan terkadang lirih. Seandainya ada orang yang kelewatan sholat sunnah malam hari, lalu diqadha di siang hari. Sholat tahajud boleh diqadha. Orang yang ketiduran sholat tahajud, maka boleh dia qadha di waktu duha. Atau ada atau ada sholat rutin siang hari, diqadha di malam hari. Maka apakah yang jadi tolak ukur dalam keras dan lirih adalah waktu sholat yang telah kelewatan ataukah waktu pelaksanaan qadha? Misalnya tahajud yang diqadha di waktu duha. Sholat sunnah siang hari sir. Tahajud boleh jahar. Apakah ketika qadha tahajud itu sir ataukah jahar? Fi wajahan li ashabina. Ada dua pendapat di antara para ulama-ulama Syafi'iyah. Pendapat yang paling kuat kata Nawawi adalah yang jadi tolak ukur adalah waktu pelaksanaan qadha. Akan tapi seandainya orang itu terbalik-balik, bersuara keras padahal harusnya lirih, dan lirih padahal harusnya keras, maka sholat sah. Misalnya sholat maghrib kok lirih, sholat isya malah lirih, sholat duhur malah keras. Apakah batal sholatnya? Jawabnya tidak. Sholat sah. Akan tetapi dia telah melakukan satu hal yang hukumnya makruh. Perlu sujud sahwi apa tidak? Kata An-Nawawi, tidak perlu sujud sahwi. Nah, apa yang dimaksud dengan bersuara lirih? Wa'alam dan ketailah yang dimaksud lirih dalam membaca Al-Quran. Yang dimaksud membaca Al-Quran di sini apa? Al-Fatihah dan surat. Dalam membaca Al-Quran, demikian juga dalam mengucapkan takbir dan zikir-zikir yang lainnya adalah seorang itu mengatakan, mengucapkan bacaan-bacaan tadi, bihaitsu yusmi'u nafsahu. Dia perdengarkan ke telinganya sendiri. Artinya ada gerak bibir dan suara. Jadi suaranya apa? Cukup untuk telinganya sendiri dan tidak terdengar ke sebelahnya. Wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsahu. Dan harus ada nutq, dan harus ada an-nutqu. Harus ada ucapan, harus ada gerak bibir. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, dengan kadar dia bisa memperdengarkan pada dirinya sendiri. Idza kana sahih sam'i, jika pendengarannya normal. Yang jadi standar adalah pendengaran normal. Kalau pendengarannya yang harus kuas baru kedengaran, ya enggak, itu enggak jadi standar. Nah, maka kira-kira kalau orang normal, untuk orang yang tidak dengar suara, kecuali harus dengan suara keras, maka yang jadikan standar bukan dirinya, akan tapi orang lain yang suaranya, apa pendengarannya normal. Kalau bunyinya segini, itu sudah dengar. Wala arid lahu, dan tidak ada penghalang. Artinya, ketika ada mobil lewat, ya tidak kemudian dia keraskan sampai dia dengar telinganya, enggak. Ini standar bersuara yang bisa dia dengar telinganya sendiri adalah dalam kondisi tenang. Enggak ada mobil lewat, enggak ada pesawat lewat. Kalau pas ada mobil lewat kemudian telinganya sendiri enggak dengar, ya sudah enggak. Enggak masalah. Karena standar yang harus dia lakukan apa? Ketika kondisi tenang. Dan standarnya adalah bagi orang yang pendengarannya normal. Gimana kalau tidak sebagaimana keterangan di atas? Fa ilam yasma, maka jika dia sendiri tidak mendengar bacaan yang dia ucapkan, lam tasihha qira'atuhu, maka qira'ahnya tidak sah. Maka baca surat Al-Fatihahnya tidak terhitung baca surat Al-Fatihah. Kata An-Nawawi, jika dia tidak melakukan standar di atas, maka ketika dia membaca Al-Fatihah, karena tidak memenuhi standar di atas, maka tidak terhitung membaca Al-Fatihah. Kalau tidak terhitung baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihahnya tidak sah, padahal baca Al-Fatihah apa? Rukun, maka sholat tidak sah. Maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, tidak pula yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya, bila khilaf. Insya Allah maknanya bila khilaf ingda Syafi'iyah. Maka kalau menurut An-Nawawi, kalau cuma gerak bibir saja, orang baca Al-Fatihah, cuma gerak bibir, tanpa ada suara yang bisa didengar sendiri, siapa tidak baca Al-Fatihahnya? Hah? Mana? Tidak sah. Harus ada suara yang didengar telinganya sendiri, tidak boleh didengar oleh telinga orang lain. Kalau dibuat telinga orang lain ganggu. Suara yang didengar telinganya sendiri. Jadi kata An-Nawawi adalah satu perkara yang berilah khilaf ingda Syafi'iyah. Dan pernah kita singgung, kalau tidak salah pernah kita singgung bahasanya, standar minimal membaca itu seperti apa? Itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi, yaitu gerak bibir plus suara. Kemudian pendapat yang kedua, standar minimal membaca adalah gerak bibir saja. Saya lupa siapa yang berpendapat dengan pendapat yang kedua. Keterangan ini saya dapatkan di buku Al-Qaul Mubin fil Akhtha'il Musallin. Di sana disebutkan ada dua pendapat ulama tentang standar membaca, standar sah membaca. Maka yang jelas dari dua pendapat tersebut, yang jelas ya, orang sholat yang cuma batin saja itu tidak sah sholatnya. Orang yang sholat cuma di batin saja itu tidak sah. Kita ngambil pendapat yang kedua, yang cuma gerak bibir, jelas tidak sah. Karena tidak ada gerak bibir, orang sholat sambil batin. Al-Fatihahnya di batin, ya, suratnya di batin, takbirnya, takbiratul ihram di batin. Tidak ada gerak bibir. Maka menurut pendapat yang kedua tidak sah. Apalagi pakai pendapatnya An-Nawawi, lebih tidak sah lagi. Kalau pakai pendapatnya An-Nawawi. Seandainya kita pakai pendapat yang minimal saja, gerak bibir, maka orang yang sholat dengan batin tidak sah. Apalagi jika kita maka keterangan An-Nawawi di sini, maka lebih-lebih lagi tidak sah. Oleh karena itu, di antara tata cara sholat yang keliru yang dilakukan oleh banyak orang, yang dilakukan oleh banyak orang adalah sholat dengan batin. Sholat dengan batin. Ini adalah sholat yang salah, bahkan tidak sah. Ya, salat yang salah, salah tata caranya, dan adalah salat yang tidak sah. Dan jika kita perhatikan, banyak yang melakukannya. Ya, saya sempat memperhatikan orang salat beberapa kali, ketika mampir ke masjid mana atau apa, tak lihat ada orang sholat sendirian. Banyak saya jumpai, kok diem saja, tidak ada umik-umiknya, tak lihat bibirnya, cuma diem saja. Waduh, ini sholat di batin. Banyak yang melakukannya, dan ini ada kesalahan fatal, karena kesalahan yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Bukan hanya menurut pendapat yang paling kuat, kan, tapi tanpa ada pendapat yang membelanya. Tanpa ada pendapat yang membelanya. Kalau cuma gerak bibir tanpa suara, itu tidak sah menurut sebagian ulama. Ya, tidak sah salatnya menurut sebagai lemah. Namun masih ada yang mengatakan sah. Lebih parah lagi kalau orang itu melakukan kesalahan dalam sholat, dan tidak ada satu ulama yang mengatakan sholatnya bisa sholatnya nilainya sah. Maka ini satu hal yang perlu diperhatikan, dijamkan bahasanya sholat dengan batin itu sholat yang tidak sah. Ya, dalam sholat ya, minimal sekali, ya, minimal harus ada gerak bibir. Minimal ini minimal. Kalau bisa lebih baik keluar dari khilaf, itu yang lebih baik. Ada gerak bibir dan ada suara lirih yang didengar telinganya sendiri. Ini perlu latihan. Nah, suaranya enggak kedengaran orang lain, didengar telinganya sendiri. Maka itu yang lebih baik dalam rangka keluar dari khilaf ulama. Namun minimal sekali harus ada gerak bibir. Kemudian pasal berkata ashabuna, para ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan bagi imam dalam salat jahar untuk diam sebanyak 4 kali dalam posisi berdiri. Yang pertama setelah takbiratul ihram, tujuannya untuk membaca doa tawajjuh, yaitu doa iftitah atau istiftah. Dan supaya memberi kesempatan para makmum untuk melakukan takbiratul ihram. Yang kedua, setelah membaca al-fatihah, maka diam sebentar sekali antara al-fatihah dengan amin. Supaya tidak ada orang yang beranggapan bahasanya amin adalah bagian dari al-fatihah. Yang ketiga, setelah amin, maka diam yang panjang sebagai tempat kesempatan agar makmum bisa membaca al-fatihah. Yang keempat, setelah selesai baca surat, maka memberi jeda bainal qiraah antara membaca surat yang telah dilakukan dengan takbir, takbirul hawa ila ruku', takbir bergerak menuju ruku'. Ada catatan kaki dari muhakkik. Al-istibab hukmun syar'iyun. Ya, anjuran itu hukum syar'i. Maka tidak boleh orang mengatakan dianjurkan ila bimustanad, atau ya, kecuali ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi untuk sholat yang semua gerakannya adalah tauqifi, harus berdasarkan dalil. Sebagaimana terdapat hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Dan 4 diam yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini tidak ada satupun yang yasbut. Tidak ada satupun dari 4 tersebut syai'un yasbut, satupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain diam setelah takbiratul ihram supaya orang yang sholat bisa membaca doa istiftah. Wallahul musta'an. Maka An-Nawawi menyebutkan ada 4 diam bagi imam, dan terdapat sebuah hadis yang dhaif yang menjelaskan kalau imam itu memiliki 3 diam. Ada hadis dhaif yang menjelaskan kalau imam itu punya 3 diam. Setelah takbiratul ihram, ya setelah amin, dan setelah surat. Namun hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani. Namun Al-Albani mengatakan jika kita kebetulan menjumpai imam yang melaksanakan isi hadis dhaif ini, salah satunya adalah diam yang panjang setelah Al-Fatihah atau setelah Amin, maka hendaknya makmum memanfaatkannya untuk baca Al-Fatihah. Meskipun sebenarnya itu tidak disyariatkan. Kebanyakan kalau kebetulan kita dapat imam semacam itu, ya sudah dimanfaatkan. Digunakan untuk membaca Al-Fatihah. Jangan malah untuk ngalamun. Ini karena diamnya panjang. Sekedar baca Al-Fatihah. Kemudian, oleh karena itu, dari tiga atau empat diam ini, tadi dikatakan oleh muhakkik, yang benar dari Nabi cuma satu. Namun perlu kita tambahkan, yang tepat, yang berasal dari Nabi itu ada dua diam. Yaitu diam setelah takbiratul ihram, untuk membaca doa iftitah atau doa tawajuh. Kemudian yang kedua adalah diam sejenak setelah membaca surat. Sekedar untuk menarik napas. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua diam ini berdalil dan sebagaimana disebutkan oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi dan sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Maksudnya Nabi memiliki dua diam dalam salat pada saat dalam posisi berdiri. Dan fasal berikutnya dianjurkan likuli qari bagi semua orang yang baca Al-Quran di dalam sholat atau di luar sholat, jika setelah selesai membaca Al-Fatihah hendaknya mengucapkan amin. Dan hadis-hadis sahih tentang masalah anjuran mengucapkan amin itu banyak dan masyhur. Maka ucapan amin di sini kata An-Nawawi bukan hanya dalam sholat namun juga di luar sholat. Dan telah kami sampaikan di fasal sebelumnya, dianjurkan memberikan jeda antara akhir Fatihah dan sebelum amin dengan diam yang sejenak. Apa makna amin? Makna amin diperselisihkan oleh para ulama maknanya. Di sini disebutkan oleh An-Nawawi banyak sekali. Ada yang mengatakan maknanya ya Allah kabulkanlah. Ada yang mengatakan penjelasan yang kedua mengatakan demikian hendaknya yang ada. Demikianlah seharusnya. Yang ketiga mengatakan makna amin adalah lakukanlah. Yang keempat mengatakan makna amin tidak ada yang mampu mewujudkan hal tersebut seorang pun selain engkau ya Allah. Yang kelima mengatakan tidak akan rugi orang yang menggantungkan harapan, tidak akan sia-sia, tidak akan rugi harapan kami kepadamu ya Allah. Yang keenam maknanya ya Allah berilah keamanan untuk kami dengan dalam kebaikan. Yang ketujuh, amin adalah penutup atau patri Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya yang dengannya Allah cegah, dengan amin tersebut Allah mencegah berbagai keburukan dari hamba-hambanya. Ada yang mengatakan amin adalah satu kedudukan di surga yang berhak didapatkan oleh orang yang mengucapkannya. Ada juga menjelaskan amin maknanya adalah salah satu nama Allah. Kan tapi para ulama peneliti dan jumhur ulama mengingkari makna ini. Ada yang mengatakan amin adalah bahasa Ibrani yang masuk ke dalam bahasa Arab. Abu Bakar Al-Waraq mengatakan amin maknanya adalah kekuatan untuk berdoa dan meminta kepada Allah agar menurunkan rahmat. Dan ada masih dan masih ada pendapat-pendapat yang lain. Ringkasnya pendapat yang terkenal, ya, yang disebutkan oleh banyak para ulama adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Dan cara baca amin, fi amin dalam ucapan amin lughat terdapat beberapa cara baca. Para ulama mengatakan cara baca yang paling fasih, yang paling bagus adalah dengan hamzahnya panjang, mimnya tidak bertasydid. Amin. Ya. Hamzahnya panjang, amin. Kemudian boleh juga bil qasr, hamzahnya pendek. Amin. Hamzahnya pendek. Dua cara baca inilah dua cara yang terkenal. Kemudian yang ketiga adalah dengan imalah, pakai E. Amin. Ya. Pakai E, imalah. Ini tidak amin, namun amin. Dengan imalah ma'al mad ya imalah ma'al mad diiringi dengan panjang bainahuma demikian diceritakan oleh Al-Wahidi dan kata Al-Wahidi ini adalah penjelasan dari Hamzah dan Al-Kisai. Cara baca yang keempat adalah hamzahnya panjang namun mimnya tasydid. Amin. Atau yang ketiga tadi matnya itu mat untuk hamzahnya. Imalah untuk mimnya. Di cara baca semacam ini diceritakan oleh Al-Wahidi dan kata Al-Wahidi itu penjelasan dari Al-Hasan dan Al-Husain bin Fadl. Qal Al-Wahidi mengatakan wa yuhaqqiq dzalika dan yang mendukung cara baca yang keempat adalah riwayat dari Ja'far As-Sadiq Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu mengatakan makna amin adalah qasidina nahwaka orang-orang yang bermaksud menuju dirimu ya Allah dan engkau adalah semulia-mulia orang yang min antakhiba tidak mungkin engkau menyanyiakan orang yang bermaksud kepadamu. Sekian penjelasan Al-Wahidi. Dan dalam bahasa Arab, amin dengan mim tasydid itu memang maknanya qasidin. Namun cara baca yang keempat ini kata An-Nawawi adalah aneh sekali. Dan mayoritas pakar bahasa Arab menilai cara baca yang keempat ini adalah lahan. Adalah cara baca yang salah. Yang dilakukan oleh orang-orang awam. Oleh karena itu sejumlah ulama Syafi'iyah mengatakan siapa yang mengucapkan amin dengan mimnya tasydid amin dalam sholat maka sholatnya batal. Maka ringkasnya ada tiga cara baca yang bisa dipakai. yaitu hamzahnya panjang, mimnya tidak berdesik. Atau hamzahnya pendek dan mimnya juga tidak berdesik. Dan yang ketiga adalah pakai imalah, hamzahnya panjang dan pakai imalah, pakai e. Ini ada tiga cara baca amin yang bisa dipakai. Kemudian para pakar bahasa Arab mengatakan seharusnya atau status amin dalam bahasa Arab itu diwakof. Bacanya pakai wakof. Ini berhenti. Nunnya sukun. Karena amin itu biman zilatul aswat. Sebagaimana dengan isim aswat. Isim suara. Dan jika diwasol, amin disambung dengan bacaan setelahnya. Amin dibaca dengan bismillah. Misalnya orang baca amin, setelah itu dia baca surat al-kafirun. Maka jika diwasol, nunnya amin di fatkah. Amin, nabi, amina, bismillahirrahmanirrahim. Karena bertemunya dua sukun. Sebagaimana aina dan kaifa di fatkah. Dan tidak boleh dikasrah. Ya, amin ketika disambung dengan bacaan setelahnya, misalnya bismillah, nunnya tidak boleh dikasrah. Karena kasrah setelah ya itu berat menurut orang Arab. Inilah penjelasan ringkas berkaitan dengan lafadz amin. Dan aku telah menjelaskan panjang lebar tentang masalah amin, bisyawahid dengan dalil-dalil, ya, dalil-dalil bahasa ini, ya, syair Arab. Telah jelaskan panjang lebar tentang amin dengan dalil-dalilnya, dalil dalam bahasa Arab itu ya, syair-syair Arab jeli ya. Dan terdapat penjelasan tentang akwal pendapat para ulama dalam masalah ini di kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Untuk kitab bahasanya An-Nawawi, kamusnya An-Nawawi, ya, penjelasan tentang banyak makna berbagai kata-kata, itu beliau punya kitab yang jadi rujukan, kitab standar untuk mengetahui makna berbagai istilah dari tinjauan bahasa yang disebut Tahdzibul Asma' wal Lughat. Maka keterangan ini menunjukkan bahasanya buku ini Adibyan ini ditulis setelah An-Nawawi nulis Tahdzibul Asma' wal Lughat. Para ulama mengatakan dianjurkan ucapan amin dalam sholat untuk imam dan makmum. Imam dan makmum bersama imam serta orang yang sholat sendirian. Dan imam demikian juga orang yang sendirian mengucapkan amin dengan suara yang keras. Ketika sholatnya adalah sholat yang keras bacaannya. Maka ketika maghrib dan isya, amin mengucapkan, imam mengucapkan amin dengan suara keras, demikian juga orang yang sholat sendirian juga mengucapkan amin dengan suara keras. Dan para ulama berselisih pendapat tentang apakah makmum juga mengucapkan amin dengan suara keras. Pendapat yang benar, pendapat yang paling kuat kata An-Nawawi adalah makmum bersuara keras. Aminnya makmum itu keras. Di sholat-sholat jahriyah, aminnya makmum keras. Namun ingat, ada juga ulama yang mengatakan tidak keras. Dan di antara ulama yang mengatakan tidak keras, aminnya makmum itu tidak keras adalah Al-Imam Syafi'i di Kitabul Umm. Al-Imam Syafi'i di Kitabul Umm. Artinya Imam Syafi'i di Qaul Jadid. Jadi kalau Imam Syafi'i di Qaul Jadid, Karena itu adalah qaul jadid. Yang keras itu cuma imam. Di sholat maghrib misalnya, imam aminnya keras, sedangkan makmum tidak ada suaranya. Aminnya sendiri-sendiri, lirih. Itu pendapat al-imam Syafi'i. Meskipun dijadikan yang diambil oleh para ulama Syafi'iyah, makmum itu juga tetap keras. Ada pendapat yang ketiga, makmum bersuara aminnya keras jika jamaahnya banyak. Kalau jamaahnya cuma sedikit, satu atau dua orang, tidak perlu keras. Sebenarnya yang benar adalah sebagaimana dirojikan oleh An-Nawawi, yaitu makmum bersuara keras dalam amin ketika sholatnya adalah sholat jahriyah. Kemudian aminnya makmum hendaknya berbarengan dengan aminnya imam. Tidak sebelum imam, tidak pula setelah imam. Namun bareng dengan imam. Dalilnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Idza qala al-imam waladdallin," jika imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah kalian wahai para makmum, amin. Siapa yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat, maka akan diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, jika imam telah mengucapkan amin, hendaklah kalian mengucapkan amin. Ini boleh jadi dalil orang yang mengatakan aminnya makmum itu setelah aminnya imam. Maka menurut An-Nawawi yang mengatakan aminnya makmum itu bareng dengan imam, makna hadis ini adalah jika imam ingin mengucapkan amin, maka adalah kalian mengucapkan amin. Maka idza ammana al-imamu di sini dimaknai sebagaimana ayat tentang masalah ta'awud. Idza qara'tal Qur'an. Maknanya idza arotta al-qira'ata, jika kamu ingin baca Quran. Para ulama Syafi'iyah mengatakan tidak ada dalam salat satu tempat dianjurkan ucapan makmum itu berbarengan dengan ucapan imam kecuali dalam masalah amin. Adapun ucapan-ucapan yang lainnya, maka ucapan makmum itu agak belakangan dari imam. Maka dalam sholat, itu kewajiban makmum itu mengikuti imam. Mengikuti imam artinya melakukannya setelah imam melakukannya. Satu-satunya, kata para ulama Syafi'iyah, satu-satunya yang tidak diwajibkan untuk mengikuti imam, bahkan dianjurkan membarengi imam, masalah amin. Selain itu, berlaku kaidah makmum mengikuti imam dalam artian melakukan segala sesuatu setelah imam. Dan fasal berikutnya tentang masalah sujud tilawah. Dan bahasanya cukup panjang tentang masalah sujud tilawah. Di antara yang ditekankan untuk diperhatikan adalah sujud tilawah. Para ulama sepakat bahasanya sujud tilawah diperintahkan. Namun para ulama berselisih pendapat, perintahnya itu perintah apa? Perintah anjuran ataukah perintah wajib? Jumhur ulama mengatakan sujud tilawah tidak wajib, sehingga perintahnya adalah perintah anjuran. Dinilai pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Imran bin Husain dari Imam Madzhab, ini adalah pendapatnya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Demikian juga ini pendapatnya Auza'i dan Ishaq, Abu Thawr, Dawud Al-Zahiri, dan selain mereka, radallahu anhum. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan, sujud tilawah hukumnya wajib. Al-Imam Abu Hanifah berdalil dengan firman Allah di surat Al-Insyiqaq, "Fama lahum la yu'minun?" Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan mengapa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun? Ketika dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Dan pendapat yang mengatakan sujud tilawah ini wajib, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia punya risalah khusus, judulnya sujud tilawah. Dia membahas banyak hal tentang masalah sujud tilawah. Salah satunya adalah belum memilih pendapat Imam Abu Hanifah yang mewajibkan sujud tilawah. Sedangkan jumhur ulama berhujah dengan riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab, bahasanya pada hari Jumat Khalifah Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar, dan dalam khutbah beliau membaca surat An-Nahl. Dalam khutbah beliau membaca surat An-Nahl. Nah, ketika sampai di ayat sajdah, ketika yang beliau baca itu ayat sajdah, maka beliau turun dari mimbar, lalu beliau bersujud tilawah. Dan semua para sahabat yang hadir di Masjid Nabawi ketika itu semuanya juga sujud tilawah bersama Khalifah Umar. Kemudian ketika hari Jumat berikutnya, kembali beliau berkhutbah di atas mimbar dan baca surat An-Nahl. Ketika sampai kepada ayat sajdah, beliau mengatakan, "Wahai sekalian manusia, kita melewati ayat sujud. Siapa yang sujud maka dia telah bersikap benar, siapa yang tidak sujud maka tidak dosa." Walam yajud Umar, dan kali ini Umar tidak sujud. Kemarin sudah sujud, dan Jumat ini Umar tidak sujud. Diriatkan oleh Bukhari. Maka perbuatan Umar dan perkataan Umar yang apa? Didengar dan dilihat oleh sejumlah sahabat, atau para sahabat dalam jumlah yang besar. Fi hadzal majma', dalam perkumpulan ini, yang bisa kita pastikan sangat sedikit sahabat yang tinggal di Madinah yang absen. Karena ini hari Jumat. Ya, sangat sedikit kalau ada yang safar atau kemana. Mungkin ada dalil yang sangat kuat menunjukkan benarnya pendapat jumhur. Adapun jawaban untuk ayat yang dijadikan hujah oleh Abu Hanifah, maka jawabannya mudah. Jawabannya sudah jelas, yaitu yang dimaksud dengan kenapa mereka tidak mau bersujud adalah celaan kepada mereka-mereka yang tidak mau bersujud, takziban. Ya, tidak mau sujudnya karena mendustakan Al-Quran. Buktinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat setelahnya, "Wa idza qara'a al qur'ana la yajudun bal ladzina kafaru yukadzibun." Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Zaid bin Sabit, sesungguhnya Zaid bin Sabit membaca Al-Quran di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat An-Najm, dan Zaid bin Sabit tidak sujud di ayat di ayat tilawah, ayat sujud di surat An-Najm, dan Nabi tidak memerintahkannya. Demikian juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi disujud di surat An-Najm. Maka jika kita kompromikan dua riwayat ini, maka menunjukkan bahasanya sujud tilawah tidak wajib. Di halaman sebelumnya ada catatan kaki. Wa adallu minhu wa adhar. Ada dalil yang lebih kuat dan lebih jelas daripada kisah Umar. Dalil yang lebih jelas menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah adalah riwayat yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Zaid bin Sabit. Bahasanya beliau membaca di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm dan beliau tidak sujud di sana. Dan akan datang keterangan, terdapat riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud kalau Nabi membaca surat An-Najm dan Nabi sujud di sana. Jika kita kompromikan, maka ini menunjukkan sujud tilawah tidak wajib. Maka ringkasnya, pendapat yang kuat, pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan sujud tilawah tidak wajib. Dianjurkan, namun tidak wajib. Kemudian pasal berikutnya penjelasan tentang jumlah jumlah ayat-ayat sajdah dan tempat-tempatnya. Adapun jumlah ayat sajdah, maka pendapat yang terpilih inilah pendapatnya Syafi'i dan jumhur ulama, ada 14 tempat. Di surat Al-A'raf, Ar-Ra'du, Nahl, surat Subhan itu surat Al-Isra. Kemudian Maryam, Al-Hajj, dan di surat Al-Hajj ada 2 ayat sajdah. Surat Al-Furqan, An-Naml, Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat sajdah, kemudian Hamim sajdah, dan An-Najm, dan surat An-Nisyikak, dan surat Al-Alaq. Adapun ayat sajdah di surat Sad, maka itu mustahab, namun dianjurkan untuk sujud di sana, namun tidak sekuat, namun bukan min azaim sujud, ay muta'akidatihi, bukan termasuk sujud tilawah yang ditekankan. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas mengatakan, Sad laysat min azaim sujud. Sad, ayat sajdah di surat Sad, bukanlah sujud tilawah yang ditekankan. Dan aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di sana. Dan inilah pendapatnya Syafi'i, yaitu surat Sad ada ayat sajdah namun tidak terlalu ditekankan untuk sujud di sana. Ini adalah pendapatnya Syafi'i dan para ulama yang berpendapat semisal pendapat Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan ayat sajdah itu ada 14, akan tapi Abu Hanifah menghilangkan tempat yang kedua di surat Al-Hajj. Tadi dikatakan di surat Al-Hajj ada 2 tempat. Yang kedua itu dihilangkan oleh Abu Hanifah dan beliau ganti dengan ayat sajdah di surat Sad. Maka dia jadikan ayat sajdah di surat Sad termasuk azaim, termasuk tempat sujud yang ditekankan. Sedangkan Imam Ahmad punya 2 pendapat, yang satu sama persis dengan pendapatnya Syafi'i. Kemudian pendapat yang keduanya Imam Ahmad, sujud tilawah itu ada 15 tempat. Bedanya dengan Syafi'i, dia tambahkan, dia masukkan, sujud sajdah di surat Sad. Dan ini adalah di samping pendapatnya Imam Ahmad, adalah pendapatnya Abul Abbas bin Suraid dan Abu Ishaq Al-Maruzi, yang 2-duanya adalah ulama Syafi'iyah. Ahem. Sedangkan Imam Malik juga punya dua pendapat. Pendapat pertama sama persis dengan pendapatnya Syafi'i. Dan pendapat yang lebih terkenal sebagai pendapatnya Imam Malik, ayat sajadah cuma 11. Mana yang dihilangkan oleh Imam Malik? Beliau menghilangkan sajadah untuk surat An-Najm, Insyiqaq, dan surat Al-Alaq. Dan ini adalah pendapat 11 tempat ini adalah kaul qadimnya Syafi'i. Kesimpulannya kata An-Nawawi, yang benar adalah pendapat yang telah kami jelaskan di atas. Yaitu 14 tempat, sedangkan shadh itu bukan azaim. Atau bisa kita katakan 15 tempat, namun shadh itu bukan, tidak terlalu ditekankan. Dan hadis-hadis sahih menunjukkan hal itu. Adapun tempat-tempatnya, tidak dihafal juga tidak apa-apa, di mushaf sudah ada. Di mushaf sudah ada, tinggal dipraktekkan. Adapun tempat-tempatnya, maka surat sajadah untuk Al-A'raf itu adalah akhir surat Al-A'raf. Sedangkan di surat Ar-Ra'du adalah setelah ayat bil-ghudwi wal-asal. Sedangkan di surat An-Nahl adalah wa yaf'aluna ma yu'marun. Di surat Subhan, surat Al-Isra, di ayat wa yaziduhum khusyu'a. Di surat Maryam, di ayat kharu sujada wa buqiyya atau wa baqiyya. Sedangkan sujud yang pertama dari dua sujud di surat Al-Hajj adalah pada ayat innallaha yaf'alu ma yasha. Sedangkan tempat yang kedua waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sedangkan di surat Al-Furqan di ayat wa zadahum nufura. Di surat An-Naml di ayat rabbul arsyil azim. Di surat Alif Lam Mim Tamzil atau disebut juga ayat surat sajadah wahum la yastakbirun. Di Hamim sajadah la yasamun. Sedangkan di An-Najm itu di akhir surat An-Najm. Wa idza sama'in saqat. Surat Insyiqaq itu di ayat la yasudun, dan di surat Al-Alaq itu di akhir surat. Dan tidak ada perbedaan pendapat yang teranggap. Tidak ada perbedaan pendapat yang teranggap tentang tempat-tempat sujud tilawah kecuali dalam masalah di surat Hamim sajadah. Para ulama berselisih pendapat untuk surat Hamim sajadah. Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat sebagaimana kami sebutkan, yaitu setelah ayat Yas'amun. Ini adalah pendapatnya Sa'id bin Usayyib dan Muhammad bin Sirin. Pendapatnya Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah, dan Sufyan As-Sauri. Demikian juga Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Sedangkan sejumlah ulama yang lain mengatakan bahasanya tempat sujud tilawah di surat Hamim sajadah adalah setelah ayat In kuntum iyyahu ta'budun. Diceritakan oleh Ibnu Mungdir, ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Hasan al-Basri, murid-murid Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai, Abu Saleh, Talha bin Musarib, kemudian Zubaid bin Haris, Malik bin Anas, Lais bin Sa'ad, dan ini adalah salah satu wajah, salah satu pendapat yang dimiliki oleh sebagian ulama Syafi'i. Bagaimana diceritakan oleh Barawi dalam kitabnya At-Tahdzib. Adapun perkataan Abdul Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari min ashabina yang merupakan ulama madhab Syafi'i di kitabnya Al-Kifayah fil ikhtilafil fuqaha, beliau mengatakan menurut kami surat atau ayat sajadah di surat An-Naml adalah pada ayat wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kemudian Abdul Hasan mengatakan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha, sedangkan Imam Malik mengatakan ayat sajdah di surat An-Naml dalam firman Allah Rabbul Arsil Azim. Maka An-Nawawi mengomentari perkataan Abul Hasan dengan mengatakan pendapat yang dinukil oleh Abul Hasan yang diaklaim sebagai madhab kami, madhab kita, madhab Syafi'i dan madhab mayoritas fuqaha adalah pendapat yang tidak dikenal dan tidak diterima. Bahkan itu adalah keliru yang cetowelo-welo. Adalah keliru yang jelas kelirunya. Karena apa? Buku-buku ulama-ulama Syafi'i dengan tegas mengatakan bahasanya sujud tilawah di surat An-Naml adalah pada firman Allah Rabbul Arsil Azim. Maka di sini terdapat satu pelajaran bahasanya klaim pendapat jumhur itu belum tentu benar. Klaim ya, karena pendapat jumhur itu berdasarkan klaim An-Nawawi mengatakan ini pendapat jumhur atau ulama siapa mengatakan di kitab ini pendapat jumhur. Pernyataan seorang ulama ini pendapat jumhur itu belum tentu benar. Boleh jadi dia mengatakan pendapat jumhur namun ternyata bukan pendapat jumhur. Sebagaimana kasus di sini. Kata Abul Hasan, ya, pendapat yang dia pilih adalah ya, pendapat aksurul fuqaha, jumhur ahli fikih. Oleh An-Nawawi dibantah. Itu tidak, itu bukan pendapat jumhur. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih tinggal satu pertemuan esok pagi insyaallah taala. Definisi celak, adakah batasan-batasan bercelak untuk perempuan? Celak, yang dimaksud celak adalah penghitam mata. Dan para ulama mengatakan, semacam Ibnu Qayyim menyampaikan, celak yang paling bagus adalah ismit. Namun tidak harus ismit. Bisa benda yang lain yang digunakan untuk pewarna hitam-hitam di mata. Adakah batasan bercelak untuk perempuan? Maka bercelak untuk perempuan, apakah ini adalah termasuk perhiasan yang boleh dinampakkan ataukah tidak? Maka kalau tidak salah, Al-Albani termasuk yang berpendapat bahasanya celak itu boleh dinampakkan. Artinya orang dia dilihat oleh selain suaminya juga boleh. Kalau tidak salah, tidak salah ingat di jilbab para muslimah di antara perhiasan yang boleh dinampakkan diperlihatkan adalah celak. Namun masalah ini apakah ini boleh untuk laki-laki ajnabi ataukah tidak ya, perlu dikaji lebih dalam. Apakah hukum ucapan yang terhormat, yang tercinta, apakah ucapan tersebut sama dengan koma'ala? Karena diucapkan oleh orang yang berpidato dengan peserta duduk, jawabannya tidak. Nah, yang jadi masalah adalah berdirinya. Apa beda jumhur ulama dan jumhur fuqaha? Kalau jumhur ulama artinya semua ulama dari berbagai bidang disiplin ilmu. Kalau jumhur fuqaha, ya, maka kalau jumhur ulama, maka itu adalah ya jumhur ahli fikih, demikian juga jumhur pakar hadis dan yang lainnya, jumhur pakar tafsir juga. Itu kalau dikatakan jumhur ulama. Kalau jumhur fuqaha, ya maka berarti cuma menetapkan ini diantara para pakar fikih saja. dan tidak membahas, tidak tahu para pakar hadis gimana pendapatnya tentang masalah ini, itu tidak disinggung. Jika di dahi terdapat jerawat, bolehkah ketika sujud kepala agak dimiringkan untuk menghindari rasa sakit? Ya, kalau untuk menghindari rasa sakit, saya sarankan, kalau memang karpet di masjid itu agak keras dan itu bikin sakit, maka bisa mungkin bawa sajadah dari rumah sehingga membantu untuk mengurangi rasa sakit dan bisa sujud secara normal. Alakuli hal, seandainya dia agak miring namun sujud, tetap dahi itu tetap dikatakan menempel di tempat sujud, maka standarnya adalah dahi nempel di tempat sujud. Kalau imam tidak diam setelah membaca amin, kapankah makmum membaca Al-Fatihah? Menurut ulama yang mewajibkan makmum untuk tetap membaca Al-Fatihah di sholat jahriyah, maka makmum tidak punya kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Ya, maka dia boleh sibuk sendiri, asalkan sibuknya cuma membaca surat Al-Fatihah. Maka dia bisa membaca Al-Fatihah ketika imam baca Al-Fatihah atau ketika imam baca surat. Bagaimana asal-usul adanya ayat sajadah? Tidak ada asal-usulnya. Ya, asal-usulnya ya demikian Nabi ajarkan. Nah, Nabi sujud di tempat-tempat tersebut, ya, kita sujud. Apakah makmum mengikuti imam dalam bacaan? Saya pernah mendengar jika imam membaca maka makmum mendengarkan. Bagaimana cara mengikuti bacaan? Ini kembali kepada permasalahan jika seorang itu memilih pendapat. Pendapat al-imam Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengannya, bahasanya dalam sholat jahriyah makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah, maka makmum tidak punya kewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Makmum boleh sibuk, asalkan sibuk hanya membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana salat orang yang pada bagian wudhunya terdapat cat yang menutupi? Menutup terkenanya air wudhu dan dia baru sadar setelah waktu sholat tersebut telah lewat. Jawabannya, ya, catnya dia hilangkan dan berwudhu kemudian mengulangi sholat. Bagaimanakah sholat orang tersebut jika sudah banyak sholat yang dia kerjakan, baru sadar pada saat yang lama? Kena catnya waktu duha, sadar-sadar isya. Maka menurut sebagian ulama, dia kodok semua. Maka di waktu isya, dia sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ya, pendapat yang sedangkan, ya maka bisa demikian, atau sebagian ulama menjelaskan dia mengulang sholat yang masih ada waktunya saja, sholat terakhirnya saja, yaitu sholat isya'nya. Bagaimana kau membaca Al-Quran ketika batuk dan radang sehingga merusak makna bacaan? Karena saya terbiasa membaca Al-Quran dengan suara keras. Jawabannya, insya Allah sebagaimana dalam masalah apa? Menguap. Maka menguap apa? Berhenti dulu bacanya. Baru setelah itu ngulang bacaan. Maka ketika batuk, maka ya jangan maksakan dalam kondisi batuk sambil baca. Namun berhenti, kemudian mengulang. Ya, mengulang bacaan yang dia baca. Kenapa ada yang sujud tilawah ketika membaca surat Kahfi di ayat 50-an? Ada tak? Surat Kahfi, tidak ada kan? Maryam, Al-Isra. Subhan, Maryam, Hajj. Tidak ada Kahfi. Di ayat 50-an, saya melihat beberapa teman yang melakukan ini pada hari Jumat ketika membaca surat Kahfi. Tadi telah kita baca 14 tempat atau 15 tempat ayat-ayat sajadah dan tidak ada di sana surat Kahfi. Maka ini adalah perilaku yang tidak benar. Jumhur itu terdiri dari berapa ulama? Tinggal berapa ulama yang punya pendapat dalam masalah ini? Karena di sebagian masalah, sebagian ulama tidak punya pendapat. Di sebagian masalah, Imam Syafi'i tidak punya pendapat dalam masalah ini. Diam dalam masalah ini. Tidak diketahui. Beliau tidak mengeluarkan fatwa, karena tidak ada yang tanya atau yang lainnya. Dengan sebab-sebab yang mungkin terdapat banyak sebab yang mungkin melatar belakanginya. Maka tergantung ulama yang berpendapat. Maka ketika untuk mengatakan jumhur, itu diteliti. Ulama yang punya kaul dalam masalah ini berapa orang? Dari tabi'in, fulan, di imam mazhab sekian, dan para ulama yang lain berapa? Yang punya kaul. Karena sebagian masalah, seorang ulama tidak punya kaul dalam masalah itu. Karena tidak ada yang tanya kepadanya, atau dia tidak melakukan penelitian dalam masalah itu, dan karena sebab-sebab yang lain. Setelah dikumpulkan, oh sekian, ada 50 orang, ada 50 ulama misalnya, atau ada 100 ulama. Mana yang mayoritas? Nah itulah kaul jumhur. Apakah adanya Bilal yang mengeraskan takbir imam itu disyariatkan? Sebagaimana kita lihat di Masjidil Haram. Jawabannya disyariatkan jika suara imam lirih. Yang benar, hal ini disyariatkan jika suara imam lirih, terjadi karena mati lampu, mati listrik, atau sebab yang lain. Atau karena imamnya sakit, sehingga tidak bisa bersuara keras. Maka disyariatkan ada orang yang menyambung dan mengeraskan suara takbirnya. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar, ketika Nabi SAW memimpin sholat dalam kondisi Nabi sakit. Jika tidak, maka yang benar tidak perlu. Jika sudah ada pengeras suara, maka yang tepat ini tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, apa yang antum saksikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah satu hal yang kurang tepat dan kurang sesuai. Masuk masjid setelah isya, menginap satu malam dan keluar setelah terbit matahari dengan niat iktikaf. Apakah terhitung iktikaf yang sah? Kan ada kegiatan di siang hari. Ulama berselisih pendapat tentang syarat minimal waktu iktikaf. Yang telah pernah kita singgung ketika membahas perkataan An-Nawawi tentang masalah iktikaf di Atibian. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalahnya adalah pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan tidak ada batas minimal waktu iktikaf. Maka boleh jadi orang iktikaf satu malam, dua jam, satu jam, setengah jam. Jika memang dia niatkan iktikaf, maka statusnya adalah iktikaf. Selama dia bisa disebut iktikaf secara bahasa, yaitu berdiam diri. selama masih bisa dikatakan dia berdiam diri di masjid, maka ini adalah i'tikaf. Tentang saktah. Apa gunanya? Apakah harus benar-benar dipatuhi? Tentang apakah saktah itu wajib dipatuhi ataukah tidak? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Mungkin yang lebih mengetahuinya pakar Quran dalam masalah ini. Apakah statusnya wajib? Itu hal yang wajib dalam ilmu tajwid. Atau boleh dilanggar? Ya, bacaan tanda saktah. Ya, diam sebentar tanpa mengambil napas. Berbeda dengan wakaf yang diam dengan mengambil napas. Misal ada teman minta nasihat sesuatu, bolehkah dicuekin saja? Atau tidak boleh karena terkena dalil adinu nasihat dan hak muslim minta nasihat, maka kewajiban kita memberi nasihat. Berdosakah jika dicueki? Jika kita bisa memberikan nasihat, ya, kita bisa memberikan nasihat, ya, dan kita tidak membahayakan kita memberikan nasihat pada orang tersebut, karena kita juga longgar. Diminta nasihat sedang kita sibuk dalam acara yang genting. Ini saya minta nasihat. Ya, ini nyuekin orang yang minta nasihat dalam masalah ini, ya boleh-boleh saja. Karena la dharara wala dirara. Nah, ini dia ada urusan yang penting, lagi sibuk. Tolong berhenti sebentar, saya minta nasihatnya ini. Maka boleh cuek dalam hal ini. Namun ketika kita dalam kondisi lapang, dan kita memang mampu untuk memberikan nasihat, maka wajib memberi nasihat. Dan jika kita tidak tahu masalah tentang masalah ini, oh saya tidak punya ilmu tentang masalah ini, ya katakan maaf saya tidak bisa ngasih nasihat, saya tidak punya ilmu masalah ini. Apa ada dalil tidak boleh mengadakan halaqah di masjid sebelum sholat Jumat? Iya, ada dalilnya, hadisnya Tirmidzi, hadisnya derajatnya hasan. Tentang namun dijelaskan oleh Al-Khattabi yang dimaksud dengan larangan halaqah di masjid di hari Jumat sebelum sholat Jumat adalah halaqah di masjid yang menghalangi kesempurnaan orang untuk mendengarkan khutbah karena orang telah sibuk dan telah capek dengan pengajian sebelum sholat Jumat. Akhirnya dia tidak respect dengan khutbah Jumatnya. Yang ini terjadi ketika pengajian tersebut itu dilakukan di masjid tersebut sudah agak siang. Kalau berdasarkan keterangan Al-Khattabi, maka pengajian tersebut bukan semua pengajian di pagi hari. Tapi jika sudah agak siang, sehingga mengganggu karena orang sudah capek dengan pengajian, akhirnya tidak respect dengan khutbah. Maka ini terbalik. Seharusnya orang perhatian dengan lebih mengutamakan khutbah. Nah, inilah halaqah di masjid yang terlarang. Maka yang tepat sebagaimana larangan dalam hal ini adalah apa yang dijumpai di sebagian masjid. Di sebagian masjid, itu bisa di tempat kita, di negeri kita, di sebagian masjid kita jumpai, ada pengajian, sebelum khutbah, ada pengajian panjang. Ada pengajian. Saya jumpai ada pengajian kurang lebih jam setengah 12. Pengajiannya jam setengah 12. Sampai 12.15. Dari jam 11.30 sampai 15 sampai 12:15. Itu pengajian. Bukan khutbah, pengajian. Setelah itu kemudian ada khutbah. Setelah itu kemudian azan dan khutbah. Ya, maka khutbahnya jadi khutbah formalitas, singkat sekali. Ya. Dan ya seakan-akan cuma formalitas. Ini yang wajib, yang pokok sudah tadi. Sudah pengajian panjang lebar tadi. Nah, kalau bentuknya semacam ini, nah ini adalah termasuk dalam larangan halaqah di masjid sebelum sholat Jumat. Adapun misalnya pagi hari habis subuh, maka jika kita menerima ini, kalau kita anggap larangannya mutlak selama sepanjang pagi sebelum khutbah Jumat, ya maka kultum subuh juga tidak boleh. Kultum subuh di hari Jumat juga tidak boleh. Ya, ringkasnya memang ada sebagian ulama yang berpendapat kalau larangan halaqah sebelum sholat Jumat itu adalah ya, sepanjang pagi. Dari awal pagi. Sebagian ulama berpendapat demikian. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz. Akan tetapi ada pendapat yang lain yang tadi kita sampaikan. Sebagaimana penjelasan Al-Khattabi. Bahasanya itu bukan semua halaqah. Ini bukan semua halaqah. Dan halaqah di sini boleh jadi halaqah pengajian. Boleh jadi halaqah duduk-duduk. Boleh jadi halaqah baca Quran. Ya, habis sholat subuh kemudian kumpul 5 orang. Bikin halaqah baca Quran. Atau baca Iqra atau yang lain. Semua halaqah. Maka ada ulama yang berpendapat tidak semua halaqah. Namun halaqah yang mengganggu pelaksanaan ibadah Jumat. Itu keterangan Al-Khattabi dan secara makna kita lihat itu yang lebih kuat. Allah Ta'ala a'lam. Jika naik kendaraan kereta saat safar dari pagi hingga sore hari, pas sholat duhurnya dijamak ke asar, apa sholat di kereta karena takut sampainya maghrib? Jika ada kemungkinan besar asar masih nyandak, masih bisa asar, maka dijamak dengan asar. Dan ketika waktu asar sudah tiba, wah kok masih panjang, ya maka dia bisa dia jamak di atas kereta. Kok khawatir, ini tidak dapat asar. Ya sudah, di waktu asar dia jamak, duduk dengan asar, di waktu asar di kereta. Mohon diberi penjelasan makna khalifah dalam surat Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam. Apa yang dimaksud dengan khalifah di surat Al-Baqarah ayat 30? Mungkin ada beberapa pendapat ulama, penjelasan ulama. Dan penjelasan yang sangat bagus itu disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di tafsir surat Al-Baqarah. Dari beberapa buku tafsir yang pernah saya baca, penjelasan yang paling bagus dan paling memuaskan itu penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di tafsir surat Al-Baqarah. Ya, sebagian maknanya, sebagian penjelasan ulama tentang masalah khalifah di sini adalah khalifah pengganti jin yang dulu tinggal di bumi. Ada juga yang menjelaskan adalah pengganti Allah dalam masalah menerapkan aturan-aturan syariat atau aturan-aturan syariat di muka bumi. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.